Ya, kami sudah tersambung dengan Pak Widodo. Selamat siang, Pak Widodo. Selamat siang. Komentar Anda, Pak? Iya, mengenai hukuman mati. Jadi kalau menurut saya mengenai hukuman mati ini memang di beberapa negara sudah tidak diberlakukan. Cuma mungkin intinya begini, pihak-pihak LSM ini diinginkan juga bukan hanya tidak menghendaki hukuman mati, tapi juga menawarkan satu pilihan kepada pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Kira-kira hukuman apa yang dia bisa tawarkan sehingga efek jera itu tadi bisa diterapkan di masyarakat, ya baik sipil ataupun militer. Nah, yang berikutnya, yang kedua, itu juga agar pemerintah juga mengevaluasi kriteria-kriteria hukuman mati itu yang pantas diberikan kepada seseorang sampai dia bisa dihukum mati. Nah, ini mungkin juga pemerintah perlu mengevaluasi. Itu saja saya kira, Mbak. Baik, terima kasih Pak Widodo atas komentar Anda. Baik, kita langsung sambung ke telepon ya. Halo Pak Paulus, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar Anda, Pak. Iya, menurut saya sebelum Amros ICS dihukum mati, hukuman mati jangan dihapus dulu, Bu. Setelah itu baru diusulkan untuk dikaji kembali apakah hukum mati pantas untuk Indonesia gitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Ferry, selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda. Ya, itu LSM yang itu LSM bayaran itu dibayar supaya itu pejabat-pejabat yang korupsi nggak kena itu, Bu. Seharusnya pejabat tinggi itu dia eselon berapa? Masa maling ayam dihukum 3 tahun, dia korupsi puluhan miliar juga 3 tahun. Harusnya di level berapa dia tingkatan dari yang paling bawah dikalikan hukumannya, baru ada efek jera gitu loh. Karena kalau nggak begitu, apalagi kayak itu anggota-anggota DPR kan dia sudah menikmati fasilitas segala macam. Kalau maling ayam tuh dia mencuri karena tidak ada. Tapi ini pejabat-pejabat ini yang anggota-anggota DPR itu kan mengambil dari kelebihan yang wadah ada dia. Udah menggunakan fasilitas rakyat. Hukumnya harus timpal lah gitu, harus berapa kali lipat harusnya, itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Bapak Ardan, satu penelpon terakhir Pak Ardan, selamat siang. Iya, selamat siang. Komentar Anda nih Pak. Iya, komentar saya jadi begini ya, memang tidak akan menimbulkan efek jera. Kalau yang hanya dihukum mati itu hanya orang-orang kecil, yang tindak kriminal kecil-kecil aja. Coba kalau tindak kriminal, umpama korupsi ya, orang-orang besar ya, mungkin seperti Al-Amin atau Pak Untung atau siapapun juga gitu ya dihukum mati, itu pasti akan menimbulkan efek jera karena orang akan takut gitu berbuat tindak kriminal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardan.